Oke, mari kita bedah ini. Pernahkah Anda menggunakan sebuah aplikasi yang pada bulan-bulan pertama itu terasa sangat responsif, kayak sangat mulus, tapi begitu penggunanya meledak, performanya langsung merosot tajam? Tiba-tiba layarnya sering freeze ya? Nah, iya. Layar freeze, loadingnya memakan waktu selamanya, notifikasi telat berjam-jam, dan rasanya sistem tersebut seolah-olah kayak sedang meregang nyawa gitu. Hari ini, khusus untuk Anda, kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di ruang mesin arsitektur perangkat lunak skala besar. Dan kita tidak akan bicara soal desain antarmuka ya? Betul, atau bahasa pemrograman apa yang lagi ngetren, sama sekali bukan. Kita akan fokus pada fondasi absolut yang menentukan hidup matinya sebuah sistem, yaitu data dan algoritma. Karena seringkali saat sistem mulai melambat, insting pertama tim engineering itu kan menyewa server yang lebih besar, atau menambah jumlah instance di cloud. Membakar uang untuk hardware. Persis. Padahal, melempar lebih banyak hardware ke masalah algoritmik itu ibarat mencoba memadamkan kebakaran hutan dengan menyiramkan bensin. Masalahnya, jarang ada pada infrastruktur fisik, melainkan pada bagaimana data itu sendiri diorganisir sejak baris kode pertama ditulis. Dan itu membawa kita pada fokus obrolan kita hari ini. Kita membedah sebuah draft buku yang menurut saya sangat provokatif. Judulnya, Data, Algorithms, and Systems Architecture at Scale, khususnya bab 4. Bab yang sangat membuka mata. Sangat. Misi kita di sini adalah menjadi semacam jalan pintas bagi Anda untuk memahami esensi dari keputusan-keputusan arsitektur sistem tingkat tinggi. Kita akan melewatkan jargon akademis yang bertele-tele dan langsung masuk ke dampak nyatanya di lapangan. Ada satu cerita pembuka di draft ini yang menurut saya ini adalah mimpi buruk semua startup. Cerita tentang aplikasi bernama ConnectIn. ConnectIn. Kasus ConnectIn ini adalah studi kasus klasik tentang apa yang terjadi ketika purwarupa yang sukses dipaksa melayani skala produksi tanpa memikirkan ulang arsitektur dasarnya. Bayangkan skenario dia gini, ConnectIn adalah jejaring sosial baru. Di tahun pertama, dengan sekitar 1.000 pengguna aktif, aplikasinya adalah mahakarya. Kodenya terlihat sangat rapi, fiturnya berjalan instan. Masih mulus-mulusnya itu. Betul, tapi masuk ke tahun kedua, mereka viral. Pengguna aktif harian melonjak menjadi 1 juta. Dan di titik itulah ilusi kesempurnaan mereka hancur berkeping-keping. Fitur rekomendasi teman yang tadinya nggak kerasa ada jeda, tiba-tiba memakan waktu 30 detik untuk loading. 30 detik di internet itu rasanya seperti seumur hidup. Benar-benar seumur hidup. Notifikasi baru muncul setengah hari kemudian, dan yang paling membuat panik, tagihan cloud mereka membengkak 10 kali lipat, padahal jumlah pengguna hanya naik 5 kali lipat. Mereka panik, mereka tambah kapasitas database, pakai load balancer paling mahal, tapi aplikasinya tetap aja lambat. Yang menarik di sini adalah akar permasalahannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kapasitas server atau seberapa canggih layanan cloud yang mereka gunakan. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sama sekali. Setelah berminggu-minggu melakukan profiling sistem yang menyiksa, tim mereka menemukan bahwa biang keroknya adalah struktur data dasar yang dipilih oleh engineer mereka di hari pertama. Keputusan arsitektural yang paling berdampak secara jangka panjang seringkali dibuat dalam kondisi terburu-buru. Dengan asumsi naif ya. Betul, asumsi naif bahwa data kita nggak akan pernah sebesar itu kok. Mari kita bedah bom waktu yang meledak di sistem ConnectIn ini. Penulis buku ini menyoroti fitur rekomendasi teman mereka. ConnectIn ternyata menggunakan struktur array berlapis di dalam memori atau yang biasa kita kenal dengan nested loop. Wah, ini dia. Secara kompleksitas algoritma, ini adalah on kuadrat. Di skala 1.000 pengguna, itu bukan masalah. CPU modern bisa mengeksekusi puluhan ribu operasi dalam hitungan milidetik. Tapi bagaimana dengan 1 juta pengguna? Itu cerita yang sangat berbeda. Belum lagi fitur pencarian mereka, kan? Oh iya, yang query database, like, persen, query persen itu. Nah, itu pada dasarnya memaksa database untuk melakukan full table scan. Membaca jutaan baris data satu persatu dari atas ke bawah, setiap kali ada satu orang mengetik satu huruf di kolom pencarian. Satu huruf loh, bayangkan beban kerjanya. Ini secara langsung menabrak realitas keras tentang psikologi pengguna dan ekspektasi latensi. Mengapa angka komputasi ini sangat mematikan bagi bisnis? Otak manusia itu punya ambang batas toleransi yang sangat spesifik ya. waktu respons antara 0 hingga 100 milidetik dipersepsikan sebagai instan. Interaksi terasa natural. Masuk akal, kita merasa kayak megang objek fisik aja. Tepat. Namun, begitu aplikasi Anda membutuhkan waktu lebih dari 1 detik atau 1000 milidetik untuk merespons, pengguna secara kognitif akan terputus dari flow mereka. Mereka mulai merasa frustrasi, mengira aplikasinya rusak, dan ujung-ujungnya berpindah ke kompetitor. Pindah aplikasi. Pasti. Pilihan algoritma ON kuadrat pada Konekin pada dasarnya mengubah proses 10 milidetik menjadi proses berjam-jam di bawah beban berat. Di titik itu, aplikasi Anda tidak sekedar melambat, aplikasi Anda sudah mati secara fungsional. Disinilah bagian yang sangat menarik. Draft ini kayak memaksa kita untuk berhenti melihat algoritma sekedar sebagai teori matematika yang cuma dipakai buat lulus ujian wawancara kerja. Algoritma adalah uang, murni finansial. Komputasi awan atau cloud computing sepenuhnya mengubah paradigma ekonomi dari sebuah kode. Di era server fisik zaman dulu, Anda membeli mesin dengan kapasitas tertentu, dan biaya Anda tetap terlepas dari seberapa nggak efisiennya kode Anda berjalan di atas mesin tersebut. Pokoknya sampai mesin itu mati, bayarnya segitu aja. Betul. Tapi di cloud, Anda menyewa komputasi per siklus CPU. Buku ini memberikan satu kalkulasi yang cukup menohok, sebuah fungsi algoritma ON kuadrat yang dieksekusi terus-menerus di bawah beban produksi massal bisa membakar biaya hingga $5.000 Amerika per hari, hanya untuk tagihan pemrosesan komputasi. $5.000 per hari. Per hari? Itu sekitar 75 juta rupiah per hari yang menguap ke udara hanya karena seorang programmer salah memilih cara melakukan iterasi data. Jadi, kemampuan merancang algoritma yang efisien hari ini adalah keahlian mengelola arus kas perusahaan. Membakar $5.000 sehari cuma karena satu fungsi loop yang salah. Itu fakta yang cukup gila sih. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa engineer yang pintar bisa membuat kesalahan sefatal itu? Penulis draft ini berargumen bahwa masalahnya sering bermula dari bagaimana kita menerjemahkan realitas ke dalam kode. Kita sering terjebak dalam ilusi abstraksi. Ilusi abstraksi, iya. Ya, di mana kita memaksakan konsep object-oriented programming atau OOP yang sangat berat untuk memodelkan dunia nyata, kan? Abstraksi memang pisau bermata dua. Di satu sisi, konsep seperti OOP membantu manusia memahami sistem yang kompleks dengan memodelkannya menjadi objek-objek. Misalnya nih, membungkus data koordinat lintang dan bujur ke dalam satu objek besar bernama location lengkap dengan berbagai fungsinya. Ini mencegah banyak bug karena datanya divalidasi sebagai satu kesatuan. Kedengarannya sangat rapi dan elegan secara kode. Memang, tapi di sisi lain, komputer tidak peduli dengan pemodelan dunia nyata kita. Bagi CPU, objek yang berlapis-lapis itu hanyalah fragmentasi memori yang berantakan. Saat sistem membesar, struktur data komposit yang sangat elegan di mata programmer ini justru bisa menjadi beban yang luar biasa berat ketika harus diproses dalam jumlah jutaan per detik. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang pengiriman data antar server, bukan? Kode yang bersih di memori lokal itu bisa jadi bencana saat harus ditransmisikan melintasi jaringan internet. Mengubah objek-objek raksasa tersebut menjadi format yang bisa dibaca sistem lain seperti JSON itu memakan waktu. Memakan waktu dan ukuran datanya membengkak. Nah itu. Bahkan jika kita pakai format biner seperti protobuf yang lebih ringkas, proses serialization dan deserialization itu tetap saja memakan siklus CPU yang signifikan. Ini kayak kita punya kargo yang sangat efisien saat disimpan di gudang, tapi setiap kali mau dikirim pakai truk, kargo itu harus dibongkar dan dikemas ulang satu persatu. Analogi yang sangat tepat. Dan itu baru urusan jaringan. Jika kita melihat ke level yang lebih rendah lagi, ke perangkat keras fisik, abstraksi bahasa pemrograman modern sering membuat kita amnesia terhadap cara kerja hardware. Amnesia hardware. Menarik. Ya. Ada alasan fisika mengapa struktur data array sederhana jauh mengalahkan struktur data kompleks dalam hal kecepatan mentah. Ini berkaitan dengan konsep cache locality. Memori RAM pada komputer Anda sebenarnya tergolong lambat dibandingkan kecepatan prosesor itu sendiri. RAM itu lambat bagi CPU ya? Sangat lambat bagi standar CPU. Jadi CPU memiliki tempat penyimpanan super cepat di dalamnya, yang disebut L1 atau L2 cache. CPU benci menunggu data dari RAM. Jadi ketika ia meminta satu data, ia akan menarik sekaligus blok data yang berdekatan secara fisik dari RAM ke dalam cache. Ah, jadi ditarik sekalian ya sekitarnya? Persis. Karena elemen-elemen dalam array disimpan secara berurutan persis bersebelahan di dalam memori fisik, CPU bisa memproses semuanya dalam satu tarikan napas tanpa harus bolak-balik RAM. Tunggu, ini berarti struktur data populer seperti linked list, di mana setiap elemen hanya menyimpan referensi ke elemen berikutnya, sebenarnya bermusuhan dengan cara kerja CPU modern? Sangat bermusuhan secara arsitektural. Dalam linked list, setiap data bisa tersebar secara acak di berbagai lokasi fisik memori. Akibatnya, setiap kali CPU ingin pindah dari data pertama ke data kedua, ia tidak menemukannya di cache. Ia harus membuang waktu mengambilnya lagi dari RAM yang lambat. Padahal CPU paling benci menunggu tadi ya? Betul, ini disebut fenomena cache miss. Di tingkat mikroskopis instruksi komputer, cache miss adalah denda performa yang sangat mahal. Jika aplikasi Anda melakukan jutaan cache miss per detik, sehebat apapun server Anda, performanya akan merangkak seperti siput. Wow. Dan berbicara soal memori yang tersebar dan tidak beraturan, draft buku ini juga memperingatkan kita tentang pembunuh senyap lainnya di sistem skala besar, yaitu garbage collection. Bahasa pemrograman modern seperti Java atau JavaScript memang sangat memanjakan developer karena mereka mengurus memori secara otomatis. Tapi kemewahan ini punya harga yang mahal. Sangat mahal? Kalau kode kita terus-menerus memproduksi jutaan objek kecil sementara lalu membuangnya begitu saja, sistem pada akhirnya harus membersihkan tumpukan sampah memori tersebut, kan? Dan proses pembersihan itu tidak terjadi di latar belakang secara magis. Pada banyak sistem, ketika memori sudah mencapai batasnya, mesin virtual harus menghentikan seluruh eksekusi aplikasi untuk melakukan sapu bersih. Ini dikenal sebagai stop the world pause. Stop the world pause. Aplikasi kita benar-benar berhenti beroperasi sedetik dua detik. Ya. Coba bayangkan aplikasi layanan keuangan Anda tiba-tiba membeku secara harfiah selama 2 atau 3 detik hanya karena sistem sedang membuang sampah memori di belakang layar. Di sistem dengan lalu lintas sangat tinggi, proses garbage collection yang tidak dikelola dengan baik bisa merampas 20-30% dari total kapasitas komputasi server. Berarti kita pada dasarnya menyewa 1/3 dari server kita hanya untuk memerus sampah dong? Sayangnya begitu realitasnya. Luar biasa. Dan wawasan-wawasan level rendah seperti inilah yang seringkali hilang dalam pendidikan konvensional kita. Draft ini menyoroti sebuah celah besar di mana mahasiswa belajar struktur data sebagai teori memori di semester awal, lalu belajar desain sistem cloud di tingkat akhir, seolah-olah keduanya adalah dua dunia yang berbeda. Padahal, buku ini menegaskan bahwa elemen infrastruktur raksasa yang menopang internet, kayak database, message broker, cache, itu sebenarnya hanyalah implementasi dari struktur data spesifik tersebut, namun direntangkan ke skala makro. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, memahami infrastruktur modern berarti memahami struktur data apa yang menggerakkannya. Mari kita ambil contoh database relasional yang sangat dominan seperti PostgreSQL. Mengapa ia bisa mencari satu transaksi di antara miliaran baris data hanya dalam hitungan milidetik? Kenapa bisa secepat itu? Rahasianya ada pada struktur data B-tree. B-tree dirancang secara spesifik agar sangat lebar dan dangkal, meminimalkan jumlah operasi baca tulis ke hard drive fisik. Ia diciptakan karena engineer tahu bahwa memutar piringan hard drive atau mengakses solid state drive jauh lebih lambat daripada membaca RAM. Oke, tapi kalau B-tree memang sesempurna itu, kenapa kita masih butuh variasi penyimpanan data yang lain? Kenapa kita tidak pakai PostgreSQL aja untuk semuanya? Karena setiap struktur data memiliki kelemahan bawaan berdasarkan desainnya. B-tree luar biasa untuk mencari data tunggal atau rentang data berurutan. Tapi coba gunakan database relasional biasa untuk memetakan miliaran relasi teman dari teman di jejaring sosial seperti Facebook. Pasti akan melibatkan banyak sekali query join. Betul. Anda akan memaksa database melakukan operasi join berkali-kali secara rekursif, yang akan membuat server kehabisan memori dan mati. Disitulah kita harus beralih ke struktur data graph, di mana hubungan antar titik diperlakukan sebagai elemen fundamental, bukan sekedar data yang dihitung di saat eksekusi. Paham? Jadi alat yang berbeda untuk masalah yang berbeda? Tepat. Atau ambil contoh Redis, yang menjadi tulang punggung sistem caching di hampir seluruh startup dunia. Redis pada dasarnya adalah implementasi raksasa dari hash table yang hidup di dalam RAM, memberikan waktu akses konstan tanpa memedulikan seberapa banyak data yang ada di dalamnya. Karena taruhannya sangat tinggi, buku ini juga merangkum daftar dosa-dosa arsitektural yang paling sering menjerumuskan perusahaan. Yang pertama tentu saja sindrom nanti juga bisa kita perbaiki, yaitu meremehkan lintasan pertumbuhan data sejak hari pertama. Yang kedua, abstraksi yang berlebihan. Membangun arsitektur yang sangat kompleks dengan puluhan lapisan mikroservis untuk masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu skrip sederhana. Itu sering banget terjadi di industri kita. Sering banget kan? Dan yang ketiga, ini mungkin penyakit paling umum, copy-paste kode solusi dari forum internet tanpa memahami pertukaran nilainya atau trade-off. Misalnya memakai algoritma pengurutan quicksort karena terlihat canggih di atas kertas, tanpa menyadari bahwa untuk data yang sebagian besar sudah terurut, performa quicksort justru bisa terjun bebas. Dan ada satu dosa lagi yang secara sempurna dirangkum oleh kutipan legendaris dari ilmuwan komputer Donald Knuth. Premature optimization is the root of all evil, atau optimasi yang terlalu dini adalah akar dari segala kejahatan. Buku ini mengingatkan kita bahwa menebak-nebak bagian mana dari kode yang lambat dan berusaha mengoptimasinya berdasarkan insting murni adalah tindakan yang sembrono. Karena kita seringnya salah tebak, kan? Sering sekali. Dan kode yang sangat dioptimasi biasanya sangat sulit dibaca dan dipelihara. Optimasi hanya boleh dilakukan setelah kita memiliki data nyata dari hasil profiling produksi. Kita harus mengukur di mana sebenarnya letak leher botolnya sebelum mulai merombak struktur data kita. Oke, sekarang mari kita uji konsep rongsek tingkat tinggi ini ke dalam sebuah simulasi. Penulis draft ini memberikan satu tantangan studi kasus yang brilian. Mari kita posisikan diri kita sebagai arsitek sistem. Tantangannya adalah bagaimana kita merancang sistem antrian notifikasi untuk aplikasi dengan jutaan pengguna aktif dan notifikasi ini harus terkirim secara real-time di bawah 1 detik. Ini tantangan produksi yang sangat nyata. Ya, teks ini membedah 3 evolusi pendekatan. Pendekatan pertama, yang paling naif, adalah menggunakan memori sentral dengan struktur list sederhana. Setiap ada pesan baru, taruh di ujung antrian. Disinilah analisis trade-off mulai bekerja. Jika kita menggunakan list sederhana untuk antrian notifikasi, masalah pertamanya adalah pengecekan duplikasi. Kita tentu tidak ingin mengirim notifikasi yang sama 2 kali ke pengguna Anda. Tentu, itu akan sangat mengganggu. Nah, untuk mengecek apakah pesan sudah ada di antrian, sistem harus menelusuri keseluruhan list tersebut dari awal hingga akhir, yang merupakan operasi linear ON. Di lingkungan uji coba dengan 10 pengguna, ini terlihat instan. Tapi di lingkungan produksi dengan ratusan ribu notifikasi per detik, melakukan pencarian linear pada daftar yang berisi jutaan elemen akan menghabiskan seluruh kapasitas CPU. Skalabilitas pendekatannya secara absolut adalah 0. Berarti pencarian linear gagal ya? Oke, kalau begitu kita melangkah ke pendekatan kedua. Bagaimana kalau kita mencoba pinter sedikit dan menggunakan priority queue atau struktur heap di memori? Dengan cara ini, antriannya secara otomatis terurut secara logaritmik berdasarkan prioritas. Jadi pesan sistem yang krusial bisa menyalip pesan like biasa. Bukankah ini jauh lebih efisien secara pencarian? Secara kompleksitas algoritma pencariannya, itu jauh lebih cepat. Tapi dengan pendekatan ini, kita menabrak dinding arsitektural jenis lain, yaitu sinkronisasi dan perebutan akses atau lock contention. Lock contention, bisa tolong dijelaskan sedikit? Tentu. Karena kita menggunakan satu struktur heap sentral, ketika ada ribuan thread dari ratusan server berbeda mencoba memasukkan atau mengambil notifikasi di milidetik yang sama persis, mereka harus mengantri. Memori harus dikunci sebentar agar datanya tidak korup. Ini menciptakan satu titik kemacetan raksasa. Ibarat kita punya stadion dengan 100.000 penonton, tapi semuanya harus keluar masuk lewat satu pintu putar yang sama. Ah, struktur datanya cepat, tapi arsitektur aksesnya yang mencekik seluruh sistem. Tepat. Nah, disinilah letak batas kemampuan skala vertikal. Menambah memori atau kecepatan CPU tidak akan menyelesaikan antrian di pintu putar itu. Lalu, apa solusi pamungkasnya? Draft ini mengarahkan kita pada penerapan distributed queue dengan partisi, teknologi yang mendasari sistem raksasa seperti Apache Kafka. Ini adalah lompatan dari pemikiran software engineer menjadi systems architect. Solusinya bukan lagi mencari struktur data memori yang lebih cepat, tapi mendistribusikan bebannya secara fisik. Dipecah-pecah bebannya. Iya. Dalam sistem berbasis partisi, alih-alih satu antrian raksasa, kita memecah antrian tersebut menjadi puluhan atau ratusan jalur independen berdasarkan misalnya ID pengguna. pengguna dengan ID berakhiran angka 1 masuk ke partisi A, angka 2 ke partisi B, dan seterusnya. Jadi pintu putar stadionnya sekarang ada ratusan? Persis. Waktu operasi di setiap partisi menjadi sangat kecil dan independen dari partisi lainnya. Tidak ada lagi perebutan akses terpusat. Dan bagian terbaiknya, ini memungkinkan horizontal scaling, bukan? Kalau penggunanya bertambah 2 kali lipat, kita tidak perlu memberi superkomputer. Kita cukup menambahkan lebih banyak server komoditas dan memecah partisinya lagi. Tapi, tentu saja, seperti yang ditekankan oleh penulis, tidak ada makan siang gratis dalam rekayasa sistem. Sama sekali tidak ada. Memilih distributed queue memecahkan masalah kemacetan memori, tapi ia melahirkan kerumitan operasional yang masif. Sekarang Anda harus mengelola klaster server terpisah, memikirkan bagaimana mereplikasi data jika ada server yang mati, dan menangani masalah jaringan antar node. Trade-off lagi. Selalu tentang trade-off. Inilah inti dari algorithmic thinking tingkat lanjut. Ini bukan sekedar menghafal sintaks kode, melainkan kemampuan untuk memecah masalah besar, mengantisipasi kasus-kasus ekstrim atau edge cases sejak awal, dan secara sadar memilih pengorbanan mana yang paling bisa ditoleransi oleh bisnis Anda. Anda mengorbankan kesederhanaan operasional demi mendapatkan skalabilitas dan latensi yang tanpa batas. Sangat mendalam. Kita telah membedah lapisan demi lapisan dari draft ini, dari masalah skala yang meruntuhkan purwarupa hingga perangkat keras dan akhirnya ke arsitektur antrian terdistribusi. Jika ada satu benang merah yang menyatukan semua yang kita diskusikan hari ini, ada sebuah kalimat dari draft ini yang menurut saya merangkumnya dengan sempurna. Teks tersebut berbunyi, "At scale, every inefficient algorithm becomes a liability. Every poorly chosen data structure becomes a tax on your future." Sebuah pajak untuk masa depan Anda. Betul. Pada skala produksi, setiap algoritma yang tidak efisien berubah menjadi beban operasional. Setiap struktur data yang dipilih tanpa pemikiran matang berubah menjadi pajak yang akan terus-menerus mencekik masa depan inovasi Anda. Lalu, apa arti semua ini bagi Anda? Ya, untuk apa kita membahas ini semua? Tepat. Mengapa pemahaman ini penting? Terlepas dari apakah peran Anda saat ini. Entah Anda adalah pendiri startup yang sedang merancang produk pertama, seorang engineering manager yang sedang merombak arsitektur warisan, atau sekedar individu yang memiliki rasa ingin tahu tentang bagaimana dunia digital modern ini tidak runtuh di bawah beratnya sendiri. Jawabannya adalah, karena teknologi yang magis di permukaan selalu ditopang oleh matematika dan fisika yang brutal di bawahnya. Keputusan mikroskopis tentang bagaimana data disusun hari ini adalah apa yang menentukan apakah sistem Anda akan bertahan atau hancur ketika dihadapkan pada realitas masa depan. Dan jika saya boleh meninggalkan Anda dengan satu pemikiran akhir untuk dieksplorasi lebih jauh, selama beberapa dekade terakhir, struktur data yang kita bahas, seperti B-tree, hash table, atau graph, telah menjadi cara standar kita memodelkan realitas statis dunia ini ke dalam komputasi. Tapi pertanyaannya adalah, seiring dengan dunia kita yang bertransformasi dengan cepat, didorong oleh kecerdasan buatan, di mana bentuk data tidak lagi kaku, melainkan sangat dinamis, tidak terprediksi, dan probabilistik, struktur data revolusioner seperti apa yang saat ini mungkin belum kita temukan, yang nantinya akan menjadi fondasi mutlak dari sistem-sistem otonom di masa depan? Sebuah teka-teki yang sangat menarik untuk direnungkan seiring berjalannya waktu. Penemuan besar berikutnya dalam teknologi mungkin bukan bahasa pemrograman baru, melainkan cara baru dalam mengorganisir informasi. Terima kasih telah bergabung dalam sesi diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi konsep kita yang berikutnya.